Padahal Malik rahimahullah ta'ala annahu salis jenis ketiga dari hewan yang dizakati. Al-Ghanam, kambing. Dan kalau wala syai'a fiha hatta tablugh al-ba'in. Tidak ada apapun, maksudnya tidak ada zakat padanya, pada kambing, sampai dia mencapai 40 ekor. Jadi paling sedikit nisab kambing berapa? 40 ekor. Berapa zakatnya kalau ada 40 tapi hasyah? Maka pada 40 ekor wajib zakatnya seekor. Ila isrin mamiyah sampai 120. Jadi wajib satu ini sampai 120. Artinya kalau antum punya 70 tetap satu. Punya 100 tetap satu. Wajib keluar satu. Nanti bertambah di atas itu baru apa? Artinya gini. Tahun ini antum punya 40. Satu yang keluar. Tahun depan sudah 50, 70. Satu lagi yang keluar. Tahun depan lagi sudah 80, sudah 100, tetap satu lagi. Tahun depan sudah 120, satu lagi, tetap satu setiap tahun. Tahun depannya sudah 121, sudah keluar berapa? Dua. Bam, jadi selama tidak bergeser dari putaran ini, tidak bertambah zakat. Tidak bertambah apa? Zakat. Ini masya Allah. Karena itu tadi. Kambing cepat. Dia kadang melahirkan dua. Ada juga kambing melahirkan tiga. Bahkan ada kambing melahirkan empat. Kalau kita perlakukan cepat nisabnya, syariat perlakukan. Iya. Ini dinar. Rahmat bagi sahibul mal. Kemudian faidah zadat wahidah. Kalau tambah saja satu. Kalau bertambah saja satu. Tapi hasyatan, maka langsung jadi berapa? Dua ekor. Sampai kapan ini berlaku dua ekor? Ilami atain. Sampai ketika dia 200. Jadi 121 itu sudah dua. Kemudian pula 199 itu sudah dua. Dua, tetap dua. Paham? Sampai 200. Fa'idah zadat wahidah, sudah. Kalau bertambah lagi satu, artinya 200. Satu, tapi setelah syiah, maka padanya wajib tiga kambing. Jelas ini. Kemudian setelah itu, paling mudah ini. Wafi kulimi atin syah. Kan 300, berapa kambing? Kalau sudah 121, berapa? Hah? 121, dua. 200. Dua. Nah, 201 3. Paham? Setelah itu tidak perlu lagi dibilang berapa lagi setelah itu. Setelah itu setiap kelipatan 1 tambah 1. Kelipatan 100 tambah 1. Artinya 300 berapa? 3. Kan tambah 100. Paham? Setiap jadi tadi misalnya kan sekarang 301 kan tambah 100. Tadi kan sudah ada 200 satu. Kalau tambah 100 berarti 301. Paham? Tambah berapa? Berapa kami jadinya? 3. 401. 4. Paham ini? Begitu? Jelas ini? Atau 5? Tidak salah hitungnya itu. Hah? Tadi itu 4. Iya kan? Kan 3 itu 300. Hah? 201 3. Paham? Kalau 301 4. Kalau 401 5. Paham kan? Jadi setiap tambah 100 tambah 1. Paham kan? Beda kalau di awal. Kalau di awal kan 120. Nah, bukan 100 itu, 120. Paham kan? Jadi setiap setelah itu tambah satu zakatnya. Ini mudah sekali selesai. Zakat kambing kan dia tidak rumit seperti onta. Karena semua dikeluarkan kambing. Tinggal dihafal jumlah nisabnya. jumlah nisabnya. Kemudian kata beliau di situ secara umum lagi istilahnya wala yu'khadhu fi shadaqah tais wala datu awar wala harimah wala rubba wala makhid wala akulah. Tidak diambil dari sedekah tais, kambing jantan. Karena biasanya kalau kambing jantan itu masya Allah harganya mahal. Ya. Wala datu awar, tidak pula memiliki penyakit, buta, ya, cacat. Iya kan? Innallaha thayyibun. Jadi enggak diambil juga yang berharga, tapi enggak diambil juga apa? Yang murahan. Yang cacat. Wala harimah, tidak pula diambil kambing yang harimah, apa harimah? Yang sudah tua. Ya, yang sudah tua. Wala rubba. Ya, tidak pula diambil kambing yang rubba, yang dipelihara di rumah. Kan kalau dipelihara di rumah berarti dia sayang. Tanda ini, artinya dia gembala di luar, tapi selalu dia kasih masuk di mana? Di rumahnya. Di rumahnya orang yang punya. Walal makhid. Kan kalau sayang kan orang tidur bersama kambingnya. Ya. Tidak pula walal makhid. Tidak pula diambil dari kambing yang makhid. Makhid maksudnya hamil. Sedeka waktu lahirnya. Ya. Karena pasti sahibul mal pikir, wah ini kalau lahir bisa saya dapat dua. Ya kan? Ya, tidak diambil karena ini harta yang mulia. Walal akulah, tidak pula diambil dari kambing yang akulah. Maksud akulah di sini as-saminah. Ditakbir yang akulah karena disiapkan untuk dipotong. Paham? Orang memang sengaja kasih gemuk supaya apa? Supaya dipotong. Jelas ini, tidak pula diambil. Karena nanti akan membuat hatinya sedih dan menyesal untuk mengeluarkannya. Ini masya Allah dari kambing yang kalau apakah untuk ibil ataupun untuk kambing, ya kan? Kan kambing yang bisa unta juga bisa keluar apa? Kambing. Maka pemungut zakat melihat. Kemudian kata beliau wala yu'khadhu shirarul mal. Ini sebenarnya secara umum tadi semuanya yang telah lewat kalau ada cacatnya tidak diambil dari harta yang tidak bagus. Nah, dari sedekah. Ya. Tapi wala karaimu, tidak pula diambil yang mulianya. Artinya yang pertengahan. Tidak diambil yang tidak bagus, tidak pula diambil apa? Yang mulianya, paling berharganya di orang itu. Enggak. Illa yatabarru bi, kecuali sahibul mal tabarru. Apa artinya tabarru? Dia memang menyumbang, dia mau sukarela. Ya. Asalnya kita enggak boleh ambil yang paling bagus. Tapi kalau saya belum mal bilang ambil saja ini saya yang paling bagus saja. Alhamdulillah. Ini tentunya alhamdulillah tidak ada masalah. Wala yukhriju illa unsa sahihah. Maka dia tidak keluarkan kecuali betina yang sehat. Kan tadi jantan kan jangan. Nah, jantan tidak. Maka dia keluarkan yang apa? Betina. Adam coba lihat kemarin sapi. Pak, ya sapi. Demi kumpulan unta, semuanya diambil apa? Dia bilang makhot, bintu makhot, dah bintu labun, iya, heko. Anda paham ini? Jelas kan? Itu kan semua apa? Betina. Kata di secara umum, tidak diambil tais, kambing saja tidak diambil apa? Tidak diambil apa? Jantan. Karena memang jantan itu apa? Itu berharga dari sahibul mal. Itu memang terasa. Karena jantan itu beda dengan betina harganya. Paham kan? Ya sapi saja kita perumpamakan, kalau betina yang usia ya 2 tahun itu hanya sekedar 3 juta setengah atau paling 5 juta. Itu kalau betina. Kalau jantan malah jadinya 8 juta. Itu beda banyak. Paham kan? Nah, kayak sapi kurban wajar mahal kan memang jantan apa? Mahal. Jantan apa? Mahal. Dari segala hewan binatang. Maksudnya binatang yang dipelihara. Ya, jantan mahal. Jantan mahal. Iya. Ini masya Allah. Jadi dia keluarkan apa? Unta tapi sehat. Betina tapi apa? Sehat. Terus betina tadi, ingat ya, betina bukan yang hamil. Betina bukan yang hamil. Iya. Kemudian kata Allah rahimahullah taala, illa fi talasin minal baqar, kecuali pada 30 dari sapi. Kan kalau 30 dari sapi dia keluarkan apa? Tabi atau tabi'ah. Kan sudah tentu kan? Boleh tabi bukan tabe. Boleh tabi atau apa? Tabi'ah. Kan sudah lewat kemarin. Maksudnya boleh yang umur setahun jantan, boleh juga yang setahun betina. Kan sudah lewat ini pembahasan, sudah lewat. Minal baqar dari sapi. Wa bunul labun. Makan bintu makhad idza adamiha, idza adimaha. Dan boleh diambil bintu labun, ibnu labun. Iya kan? Ketika di sebagai pemakan pengganti dari bintu makhad. Ketika tidak ada, kan boleh kemarin kalau dia kurang enggak ada umur. Lah, enggak ada umur itu, misalnya dia enggak punya bintu makhad. Boleh dikeluarkan apa bintu? Labun, tapi harus diambil berapa? Dua ekor kambing. Kambing gitu. Jadi boleh dia keluarkan apa? Bin Ibn Labun. Tahu Ibn Labun? Ibn Labun maksudnya apa? Anak unta yang usia 2 tahun. Jantan. Jantan. Bilang Ibn. Cara jantannya Ibn. Betinanya? Bin. Pakai Ibn dan bin itu juga. Paham kan? Jelas? Ini. Iya. Ilan takuna masyatu kulluha dukuro. Kecuali semua peliharanya itu jantan. Dia ada punya betina. Apa yang dikeluarkan? Ya, mau dia apa? Harus apa? Jantan orang punya semua apa? Jantan. Ini kalau peliharaannya semuanya jantan. Au miradon. Kan tak boleh yang sakit. Tapi kalau semua hewannya sakit, gimana? Sekarang keluar zakat semua kambing yang dia punya, kambing sakit semua, kena. Kadang kambing itu punya sakit yang sakit berjamaah, itu penyakit kulit, biasanya rontok bulunya. Ya nah, pernah lihat di Gontang? Oh pernah, saya lewat pernah. Ya kambing ini kurang di kulitnya. Nanti dia tidak ada bulunya. Biasanya kalau kena satu itu kena semua. Biasanya, walaupun tidak mesti. Ya, tidak mesti. Nah, kalau semuanya lagi sakit, mau dia apa? Iya kan? Ini kan dia tidak sengaja. Boleh dikeluarkan apa yang sakit? Boleh keluarkan yang sakit. Ini kalau tidak ada, fayajizu wahid minha, maka cukup sah dikeluarkan salah satu darinya. Jelas ya? Yang jantan tadi ataupun yang sakit. Kemudian wala yukhriju illa jad'atan minadh-dha'n, dan tidak dia keluarkan kecuali jad'atan minadh-dha'n. Ya. Aw thaniyatan minal ma'iz, minal ma'z. Ini kalau kambing berarti prakteknya dia tidak keluarkan kecuali jad'atan minadh-dha'n. Jad'ah minadh-dha'n apa maksudnya? Ya. Apa artinya jad'ah minadh-dha'n? Yaitu yang berumur berapa? Ya? Itu kalau jad'ah dari unta. Kalau dha'an dari domba berumur berapa? Ya? 6 bulan. Hati-hati kalau. Jadi kalau unta jad'ah itu digunakan yang 4 tahun. Kalau domba dia yang 6 bulan dibilang jad'ah. Paham enggak? Iya. Autania tan minal ma'iz. Autania dari ma'iz yaitu yang kalau tania dari kambing yang setahun. Yang setahun. Artinya ketika kita lihat ini sebenarnya isyarat terkait dengan kurban. Kurban itu kan harus berumur apa? Setahun. Paham paling rendah kalau kambing. Kalau apa? Kambing. Jelas ini. Tapi kalau domba, kalau domba dan kita tidak punya kambing dan tidak punya apa-apa, boleh berumur berapa? Hah? 6 bulan. Walaupun ada pembicaraan di sana ini kekhususan. Karena di hadis Nabi itu tidak cukup untuk selain kamu setelahnya. Jelas ini kita akan bahas nanti di kurban. Yang di kurban. Artinya sekarang ini kalau domba boleh keluarkan yang berumur berapa? 6 bulan. Sementara kambing dia keluarkan yang umur setahun. Karena umur setahun ini yang paling aman. Belum hamil. Kalau kambing setahun itu belum hamil. Kalau sudah masuk tahun kedua nanti itu sudah mulai kawin. Sudah mulai apa? Kawin. Jelas ini? Ini. Ini umur aman namanya. Ya. Awisin al-mansus alaiha. Sudah atau dia keluarkan umur yang dinaskan. Nah, umur yang dinaskan. Iya kan? Kan masing-masing ada. Kalau sekian makhot. Kalau sekian labun. Kalau sekian heko. Paham? Kalau sekian jaz'ah. Paham ini? Jadi dia keluarkan di umur yang dinaskan. Ila yahtarubul mal ikhraja sinnin a'la minal wajib. Nah, ini cabang ya. Kecuali si pemilik harta, rubul mal, pemilik harta. Kecuali si pemilik harta, ya, yakhtar memilih, ikhraj mengeluarkan sin a'la, umur yang lebih tinggi, minal wajib daripada yang diwajibkan. Misalnya dia wajib bintu lab, bintu makhot. Dia wajib apa? Bintu makhot. Tapi dia keluarkan apa? Bintu labur. Tidak ada masalah. Tangga ini. Tidak ada masalah diterima. Alhamdulillah. Ya, diterima. Au takunu kulluha sigaran. Fayajzi'u sagira. Ini semuanya. Maksudnya kalau seandainya. Kalau semuanya kecil. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang besar. Semua sapinya itu umur. Jadi 40 ekor semuanya umur. Berapa? Hah? Kurang setahun. Tambahin. Jelas. Atau sekarang dia punya sapi. Ya, seharusnya kan wajib keluar misalnya yang 2 tahun. Nah, tapi dia punyanya semuanya yang tabi. Anggaplah dia beli langsung tahun kemarin. Tabi semuanya. Tambahin. Tabi'ah. Kan masih kecil. Sementara dia mencapai umur zakatnya. Harus dia punya apa? Keluarkan apa? Hah? Apa? Mutinah misalnya. Paham gak ini? Gimana ini? Dia punya tabi semua. Sementara wajib musinah. Apa yang dikeluarkan? Kata beliau. Fayajil sogiro. Cukup yang dikeluarkan apa? Yang kecil. Kan dia memang gak punya besar. Ya. Kalau kita suruh cari lagi yang besar kan memberatkan. Rabbul mal. Paham gak ini? Jadi cukup. Dianggap sah. Padahal asalnya tadi enggak. Tapi kalau dia punya semua seperti itu sudah. Ini seandainya terjadi. Paham ini? Cabang-cabang pembahasan. Terus. Wa inkana fiha sihahun. Wa miradun. Dukurun. Wa inatun. Sigorun. Wa kibarun. Akhroja sohihatan kabirotan. Masya Allah. Kalau dia punya campur, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang kecil, ada yang besar, kan dihitung semua. Ya kan, kan dihitung ekor, bukan dihitung umur. Zakat yang dihitung umur. Kalau yang dimiliki dihitung apa? Ekornya. Berapa ekornya? Ya. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang kecil, ada yang besar. Maka dia keluarkan yang sahih, sehat, lagi besar. Paham ini? Kimatuha ala qadri kimatil almalain. Wa ikana fihima baghati wa irabun wa bakorun wa jawamis wa ma'zun wa don wa kiram wa li'am wa siman wa mahazil ukida min ahadihima bi qadri kimatil mitalain. Masya Allah. Hah? Al-malai. Kata beliau rahimahullah, maka diambil yang sehat besar. Kimanya harganya sesuai dengan kadar harga dua harta itu. Maksudnya sehat sakit kan ada begitu. Paham ini? Laki jantan, betina. Ada yang gini sekarang. Ini perlu pemikiran dari si pemungut zakat. Ini masalah. Ada yang jantan, betina. Kan dia harus ambil, ada yang kecil, ada besar. Dia ambil besar. Dia ambil apa? Besar. Ya? Ini kima yang besar ini berapa? Paham ini? Kimanya adalah dari dua. Harganya dari dua apa? Dari dua harta tadi. Maksudnya besar, kecil, sehat, sakit. Dipahami? Ada yang sekarang gini. Antum mau ambil yang besar. Yang besar ini berapa harganya? Apakah tertutupi dengan yang sakit dan yang sehat? Berapa itu harga yang sakit dan berapa harga yang sehat? Berapa harga jantan, berapa harga betina? Artinya nanti diambil berarti yang besar, besar. Misal anggaplah, ini jantan betina kalau digabung harganya 7 juta. Berapa sapi yang kita ambil? Yang harga berapa? Paham? Yang besar, yang seharga dua harta itu. Jantan, betina. Paham, paham enggak? Berarti yang nilai berapa kita ambil? Yang besar yang nilainya berapa? 7 juta itu maksudnya. Jelas? Jelas enggak? Hah? Antum punya yang sehat dan yang sakit. Mulai mengkerut Ahmad. Ahmad ya, punya kambing. Ada kambing sehat, ada kambing sakit. Ini kambingmu ini Ahmad, berapa nilainya kalau dijual? Yang sehat dan yang sakit kalau antum jual samaan. Nah, berapa? Hayalan saja. Anggaplah harganya apa? Kalau saya jual baleng ini sehat sama sakit, kan biasanya sakit murah. Tapi kalau dijual sama sehat, ya kan terangka harganya. Ya, kalau ambil dua, beda dengan ambil satu. Kan begitu? Sudah, ambil dua, anggaplah satu juta. Satu juta. Karena satu sehat, satu sakit. Yang kita mau keluarkan zakatnya apa? Yang sehat, besar, yang senilai dengan dua harta itu. Yang sehat dan yang sakit. Jadi pilihnya yang besar, yang senilai harganya. Jadi kita pilih yang apa? Yang harganya apa? Mana yang harga 1 juta dari kambingmu ini? Paham? Jadi seharga dengan apa? Dua harta tadi itu. Yang sehat dan yang sakit. Paham telah? Ahmad. Hah? Hah? Apa? Hah? Yakin? Lagi-lagi, sekarang lagi. Wa in kana fihima, fiha, kalau dia punya harta, ada bakhoti. Bakhoti jenis unta tapi punya dua punuk. Itu nama unta bakhoti. Iya. Unta bakhoti. Dia berasal dari ya, Turki. Unta-untanya orang Turki punya dua punuk. Tahu dua punuk? Ini yang di atas punggung itu. Ada dua yang ini. Paham ini? Tahu punuk tak? Hah? Tahu gini? Wa'iroba, wa'irobun. Dan dia punya unta Arab. Unta Arab biasanya sepunuk. Satu punuknya. Paham gak ini? Unta Arab satu punuk, unta Turki, unta Ajam. Dua punuk, gimana ini? Bercampur dua tak? Terus dia punya bakor wajalamis. Dia punya sapi dan jamus. Apa jamus? Hah? Hah? Kerbau. Ya kerbau. Apa bahasa Makassar? Hah? Tedong. Iya. Dia ada sapinya dan punya kerbau. Wa ma'z wa don. Dia punya ma'zun, punya kambing dan don dan domba. Paham? Apa bedanya kambing dan domba? Hah? Dari bulu, dari ekor juga. Hah? Apa lagi tadi? Hah? Dari muka. Oh, baiklah. Ya, memang beda. Ya. Betul betul, iya. banyak bedanya. Iya. Dia punya ini, dia punya yang muka gagah dan punya muka yang tidak terlalu gagah. Ya, don. Wakirom mali'am. Dia punya yang bagus, jenis bagus dan jenis yang tidak bagus. Kirom yang mulia, ya. Li'am yang tidak bagus. Ya, rendah. Siman wa mahazil. Dia punya yang gemuk dan punya yang kurus. Jadi dia punya dua. Gimana ini? Ukhidha min ahadihima biqadri qimatil malain. Diambil dari salah satu dari keduanya sekadar qimah dua harta tadi itu. Sama. Tangga ini diambil dari dua itu tadi. Terus ini masalah penutup semua ini. Wa ini taloto jama'atun fi nisofi minasa'ima haulan kamilan. Kalau bercampur, berkelompok, bersatu jamaah, sekelompok peternak dalam satu nisab dari sa'imah sudah semua setahun. Paham ini? Artinya gini, Ahmad punya sapi 10, Mubar 10. Siapa lagi? Hah? Hanif dia punya 10. Paham? Tapi 3 ini tidak digembala masing-masing, tapi dia satukan. Paham? Dipelihara oleh Abdullah di Malino. Paham gak ini? Semuanya punya modal begitu, tapi Abdullah di Malino yang pelihara. Paham? Karena tidak suka pelihara di Buton, nanti di laut minum air laut dia. Iya. Paham kan? Ini pelihara. Gimana zakatnya? Belum katakan. Kalau sudah masuk, maka wakana mar'ahum adalah mar'ah mereka, tempat gembalanya. Mar'ah isim makan, tempat gembalanya mereka. Wapahaluhum pejantannya. Dan semua tadi itu cuma Ahmad punya pejantan. Paham gak ini? Semuanya punya betina, yang punya pejantan apa? Ahmad. Semuanya dikawini oleh punyanya Ahmad. Paham gak ini? Ini pejantannya namanya satu. Wa mihlabuhum. Demikian pula wa mabituhum. Kandangnya tempat bermalam ini. Kandangnya. Wa mihlabuhum tempat perasannya kalau ada susunya. Wa masrobuhum tempat minumnya. Wahidan semuanya satu. Ini ketentuannya ini. Ketentuannya. Ini namanya ikhtalaf. Bercampur. Ini campur kamil. Sempurna. Karena semuanya sama. Fahukmu zakatihim. Hukmu zakatil wahid. Hukum zakat mereka adalah zakat satu orang. Paham? Berarti mereka tadi keluarkan berapa? Keluarkan berapa? Satu. Sekarang kalau mereka punya, ya, punya 40 berkembang, ya, berkembang, punya mereka tadi ini dipelihara oleh Abdullah, ya, jadi 40 berapa? Hah? Satu musinnah. Dah, cara bagi harganya mereka baku atur. Tadi berapa orang punya modal? 3. Jadi mereka kan keluarkan satu. Setelah itu kalau sapinya aman dikeluarkan, sudah Hanif sama Mubar bayar di mana? Di Ahmad, bayar pakai uang. Nilainya berapa ini kalau dibagi 3? Jelas masalahnya? Jelas ini? Jadi keluar, jadi yang hukumnya satu. Paham? Sekarang, kalau mereka punya berapa? Berkembang, dapat berapa? 70. 70 itu dapat apa? Satu tabi, satu musinnah. Kan begitu? Berarti 2 kan? Iya, 2. Begitu juga, dia bagi harganya. Sapinya siapa yang keluar? Nah, yang tidak mengeluarkan, dikasih apa? Uangnya. Dikasih uangnya, jelas? Ini, tapi syaratnya. Artinya kalau terpisah tempat minumnya, dah, Abdullah kasih pisah, sapinya Ahmad, di lembah sana, dah, burunya anunya, di gembala, sapinya Hanif, di lembah sana, punya banyak lembah dia di Malino. Ya, sapinya Mubar di lembah yang sana. Beda tempat gembalanya. maka hitung pisah. Kalau belum dapat, belum dapat. Paham ya? Kalau sudah sampai nisabnya baru sampai. Dan kalau misalnya anggaplah dapat 90, sudah. Kalau 90, 3 ekor tabi. Kan begitu? Jelas ini? Dah? Iya enggak? 3 ekor tabi kan masing-masing dapat apa? Keluarkan apa? Satu. Jelas ini? Iya. Ini Masya Allah. Ini hukum kalau bergabung. Iya? Wa idza ukhrija al-fard min mali ahadihim. Ini tadi prakteknya. Kalau dikeluarkan yang wajib itu dari harta salah seorang dari mereka, roja'a ala kulatohi bihisosihim min, maka kembali atas orang yang bergabung modalnya tadi, bihisosihim min, dengan bagian mereka darinya. Dah, berapa? Jadi yang mengeluarkan sapi apa? Salah satu. Yang lain apa? Harus apa? Harus keluarkan hisso. Hisso bagiannya. Paham ini? Harus keluarkan bagiannya berupa apa? Harganya, nilainya berapa. Jelas ini? Ini harus dilakukan kalau terjadi khulato, ya, dalam harta. Ya. Terus bagaimana kalau sebaliknya? Ini yang punya semuanya Abdullah Malino, tapi dia pisah-pisah gembalanya. Dia semua punya ini sapi, ada 100 ekor. Tapi dia suruh pelihara Ahmad di Gontang. Berapa? Hah? 20. Hanif, di mana Hanif? Hah? Bintang. Jauh sekali ya, enggak apa-apa lah. Ya di Bintang 20. Dikasih mubar. Iya, di sana alhamdulillah makan rumput laut lebih sehat Abdullah. Iya, mubar. Dia kasih mubar berapa? 20. Nah, dia kasih lagi siapa? Siapa lagi? Anggaplah Hanif lagi satu di Pare-Pare 20 ekor. Gini, ini kan pisahnya 20-20 belum wajib zakat. Gimana ini? Kan lawan dari tadi nih. Kalau tadi punya banyak orang dijadikan satu. Kalau ini punya seorang tapi dia apa? Pisah. Apakah ada zakatnya? Tam. Ya, kalau punya seorang kan itu yang dia punya. Walaupun dia pisah, apalagi tujuannya, tujuannya untuk menghindari zakat. Dia sengaja ya, dia punya 100, seharusnya berapa zakatnya ini kalau 100? Hah? Kalau 100, kan 3 tabi gitu ya? 2 tabi, 1 musinna. Supaya enggak ada keluar, dia pencar-pencar. Nah, ini wajib zakat. Wajib zakat. Walaupun beda tempat makan, tapi yang punya kan apa? Yang punya apa? Seorang. Itu kan terhitung sapinya semua. Paham gak ini? Terhitung sapinya semua. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wala tu'athir al-khiltah fi ghairi sa'ima. Ini terakhir. Tidak ada pengaruhnya khiltah pada selain sa'ima. Paham? Artinya gimana? Kalau antuk punya modal uang atau emas digabung itu tidak berpengaruh, tidak berpengaruh sapi saja, paham? Hewan ternak saja, ya. Kalau selain itu tidak, itu masing-masing. Nah, antuk punya saham, ya 100 juta, Ahmad punya misalnya 30 juta, yang lain punya 40 juta, itu masing-masing zakatnya, paham? Tidak berpengaruh apa? Jadi tidak bilang terkumpul 100 juta semuanya baru kita apa? Oh, kita zakat sekali. Tidak. Masing-masing. Tidak berpengaruh khiltah. Ya. Pada apa? Ini. Selain sa'ima. Jelas ya? Selain sa'ima. Masya Allah. Ini selesai zakat hewan ternak. Selesai zakat hewan ternak. Iya. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah taala, bab zakatil kharij minal ardh. Bab zakat yang keluar dari tanah. Zakat yang keluar dari tanah ini, ya para ulama agak berselisih sedikit. Apakah semua keluar dari tanah ada zakat atau dipersyaratkan harus ditimbang, ditakar dan disimpan? Itu ada sedikit perselisihan. Apakah harus bisa ditimbang, ditakar dan disimpan atau tanah? Artinya Sebagian ulama mengatakan harus yang ditimbang atau ditakar dan bisa disimpan. Berarti kangkung tidak masuk. Paham? Karena kangkung apa? Tidak ditimbang, tidak ditakar, dia juga tidak bisa disimpan. Paham? Ya? Jadi di situ tidak keluar zakatnya dia nanti. Nanti tinggal zakat perdagangan dia masuk. Dah, kangkung dia perdagangkan, dapat modal. Paham? Dia putar di kangkung, dapat banyak, maka nanti ada zakat apa? Perdagangan. Paham? Sebagian ulama lagi ada semua zakatnya, semua yang keluar dari tanah, karena memang ayat umum. Ya, waktu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya di hari panennya. Ini kan keluarkan haknya di hari panen apa? Kata para ulama ini am ba'da taksis. Ini umum setelah penyebutan khusus, karena sebelum itu ada penyebutan wazaitun waruman mutasyabihan wa ghairu mutasyabihin. Kulu min tamarihi idza atmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Ketika Allah sebutkan hal-hal buah-buahan yang ada zakatnya, ada zaitun, buah zaitun, ada rumman, ya, delima. Ini kan semua enggak bisa disimpan, bisa saja di enggak, begitu kan? Setelah itu Allah umumkan, berikan haknya di hari panennya. Ini kan namanya umum setelah apa? Penyebutanku khusus. Umum setelah penyebutan khusus menunjukkan umum. Itu yang disebutkan itu hanya sekedar wakil dari hasil panen. Memang ada kilat. Paham kan? Ada kilat. Ini zakat yang keluar dari tanah. Bahwa nau'an dia terbagi dua. Ahduman nabat. Iya kan? Karena terbagi dua yang keluar dari tanah itu. Ada ma'din. Ada barang tambang. Ya, emas dan perak. Betul ini? Ya, minyak dan semisalnya. Ya. Dan ada juga nanti rikas dan semisalnya. Ya. Nah, yang pertama, jenis dari yang keluar dari tanah adalah an-nabat. Tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan. Ya, mau berbuah atau apapun itu. Fatajibu zakah min fi kulli habbin wa thamarin yukal wa yudhakar. Ini pendapat Hanabila. Wajib zakat darinya pada setiap yang berbiji dan berbuah. Tak? Setiap yang berbiji dan berbuah. Semua yang dijual bijinya dan semua yang berbuah, terus yukal ditakar, ditimbang, wajib dakor dan bisa disimpan, ini wajib padanya zakat. Wajib padanya apa? Zakat. Idza kharaja min ardihi wa balagha khamsata awsuq. Ini nisabnya saudara. Artinya semua tadi itu hasil tanaman, hasil tanaman tadi itu tidak selamanya dipanen langsung wajib zakat. Ada nisabnya. Kalau dia keluar dari tanahnya dan sampai 5 ausuk. 5 ausuk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi habbin wala tamarin sadaqah. Tidak ada pada bijian, tidak ada pada buah-buahan sedekah hatta yablughu khamsata ausuk. Sampai dia mencapai 5 ausuk. 5 ausuk. 5 ausuk. 5 ausuk. Ya. Itu satu ausuk jamak dari wasak. Ausuk jamak dari wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu wasak pun 60 sok. Kalau 60 dikali 5 kan 5. Zakatnya kan 5 ausuk. Paham gak nih? 5 ausuk. Sekarang satu ausuk, satu wasak itu 60 sok. Tinggal 60 kali 5 berapa? 300 sok. Paham? 300 sok. Sekarang kita mau timbang. Sudah, antum matikan dulu itu. 300 sok itu 5 wasak. Paham? Setelah itu kita mau timbang, karena sekarang itu jarang sok. Paham? Satu sok kan 4 mut. Paham ini? Satu sok berapa mut? 4 mut. Ya, kalau ditimbang ya berbeda. Ada perhitungan Ibnu Utsaimin, ada perhitungan Syekh Bin Baz. Kalau Syekh Utsaimin sudah beliau teliti, itu sekitar 2 kilo setengah kurang sedikit. Kita genapkan 2 kilo setengah. Kalau hitungannya Pak Asyik bin Utsaimin, satu sok. Kalau saya timbas, belum menghitung 3 kilo genap. Satu sok itu 3 kilo kalau saya timbas. Ada yang sekarang, antum terserah mau hitung di mana. Tinggal kali. Berapa tadi? Berapa ratus sok? 5 wasak? Hah? 300 sok kali 3 kilo berapa? 300 sok kali 3 kilo. Hah? Berarti 900 kilo sudah harus zakat. Hitungan siapa, Mbak? Paham jalan timbangannya. Kan 1 sok 3 kilo. Sebimbas bilang, ah sudah 3 kali 300 so tadi. Kan 5 wasok berapa so? 5 ausuk berapa so? 300 sudah. Sementara 1 so 3 kilo. 3 kali 300. Sama dengan 900 kilo. Hitungan sebimbas. Sekarang kita hitung lagi Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin dan murid-muridnya, mereka berpendapat 2,5. 2,5 kilo, 2,5 kilo. Sekarang tinggal 300 kali 2,5. Berapa? Hah? Berapa? 300 kita pakai alat bantu. Kali 2,5. 750 kilo. Hitungan Syekh bin Baz. Hitungan Syekh Ibnu Utsaimin. 750 kilo. Siapa yang punya hasil panen 750 kilo wajib zakat. Wajib zakat. Berapa zakatnya? Sebentar. Ini kan yang penting tahu dulu lah. Ini nisabnya. Jadi nisab terendah berapa? Kalau hitungan saya bimbas 900 kilo, tidak sampai 1 ton. Karena 1 ton 1000 kilo. Paham? Hitungan saya Utsaimin 750 kilo. Paham? Jadi mubar kalau panen, misalnya mubar panen, ya? Orang mubar tidak ada sawahnya, orang sana. Siapa orang sidra, pindra? Yang punya banyak sawah ini? Siapa? Paman. Orang apa itu paman? Oh banyak sawahnya ini. Iya. Dia panen. Kalau orang sidra, baik. Kalau panen dia tonton, bukan berkilo-kilo. Dia panen, misalnya dia maksudnya setelah semua bersih dibagi semuanya, jatah pegawai apa semua sudah dibagi bersih, hasilnya 750 kilo. Paham kan? Sudah wajib apa? Atau kita pakai hitungan Syekh bin Baz, terserah mau pilih yang mana. Yang paling hati-hati itu kan Syekh Ibnu Utsaimin. Kan dia sudah teliti. Paham ini? Artinya kalau robul mal paling hati-hati diambil paling sedikit. Dipahami? Iya? Ambil paling sedikit. Apalagi Syekh Utsaimin katanya saya sudah teliti. Setelah saya teliti ternyata 2 kilo seperempat. Artinya hampir 2 kilo setengah. Iya, hampir 2 kilo setengah. Iya. Wajib keluar zakat. Artinya kalau lebih dari itu sudah. Jelas ini. Zakat pertanian. Kita lihat kata beliau rahmallahu taala, walaupun kita sudah jelas tadi, beliau jelaskan wa alwasaq situ naso. Wasaq itu 60 so, satu wasaq. Waso ritlun bid dimaski, ya. Sementara satu so itu satu ritel menurut ukuran orang Damaskus. Wa ukiyatun wa khom satu asba aukiyah. Ya, bisa juga kalau hitungan Damaskus ritel ini kalau ditakar maka dia senilai aukiyah dan 5/7 aukiyah. Ini kalau ditakar sekitar 5/7 aukiyah kalau diliter. Ya, wajah fajamiu nisab maka seluruh nisab itu makoroba salat miah watnain warba'in ritla wasitatan wasba ritl. Masya Allah. Maka seluruh nisab itu maka kalau dihitung sekitar 342 ritel dan 6/7 ritel. Paham ini? Artinya deh kalau dihitung 342,6 sepertujuh ritel. Famin, ini hukuman, ini hitung rata-rata, mereka hitung pakai Dimaskus. Karena mereka yang punya takaran banyak. Seperti kir ini, ukuran kulah, itu rata-rata ukuran kulahnya siapa? Damaskus juga, karena mereka punya alat. Mereka punya apa? Alat, takar dan timbang. Jelas ini, rata-rata hitung di sana kalau orang dulu. Kalau orang dulu, kita sekarang ini lebih mudah. Kita tidak hitung pakai Damaskus, tapi kita hitung pakai apa? Timbangan, karena memang kebanyakan sekarang orang gunakan apa? Timbangan, hampir hilang takaran. Hampir hilang apa? Takaran. Sekarang semuanya ditimbang. Karena lebih mundobit. Ya, walaupun ada penimbang yang nakal, berarti kan urusannya. Ya, ini tatbib. Ya, tapi timbangan lebih daripada ya, penjual lebih suka karena lebih mundobit daripada apa? Ditakar. Jadi kalau pakai timbangan itu tadi yang kita sudah hitung. Yang kita sudah hitung. Terus berapa wajibnya belum katakan. Ya. Wa yajibul usru fi masukiyat minas sama'i wasuyuh. Wajib 1/10 yang keluar pada apa yang disiram oleh air langit atau penyairan. Paham ini? 1/10. Jadi tadi kalau kita punya 750 kilo bagi 10 itu maksudnya 1/10. Paham? Ya, kita punya misalnya 1 ton. 1 ton itu 1000 kilo. 1000 bagi 10 berapa? Ya, 100 kilo. Jadi dari 1000 kita punya dapat 900, keluar zakatnya apa? 100. Mudah sekali, sedikit sekali. Tak 1000 hanya keluar berapa? 100. Kan sedikit itu. Ini kalau tak ada hujan. Kalau tak ada hujan. Paham enggak ini? Jelas ini. Misalnya di sana pahaman ya, dia punya padi misalnya rata-rata orang Sidrap, Pinrang itu tak ada hujan atau irigasi air gratis. Mereka alhamdulillah ya tanahnya subur. Maka setiap panen keluar berapa? 1/10 dari hasil bersih. 1/10 dari hasil bersih. Jelas ini. Kemudian wanisful usyur setengah dari 1/10. Tahu setengah dari 1/10? Seperberapa? Hah? Hah? Kalau 1/5 lebih banyak nanti. Setengah dari 1/10. 1/20, jangan salah hitung. Setengah dari 1/10 bukan untuk bagi 10 menjadi setengah. Enggak. 1/20. Jadi dia setengahnya itu tambah 10. Paham? Jadi hati-hati. Sekarang tinggal. Jadi sekarang 1/10 dimasukia bi kulfah. Pada apa yang disiram dengan kulfah, beban pribadi. Siram dengan air, tapi airnya dikasih naik dengan mesin, pakai bensin, uangnya antum, pakai solar, ya. Jadi antum punya sawah, airnya tidak langsung masuk, bukan juga dari langit, tapi antum kasih naik dengan apa? Mesin air, dipaham? Ini namanya kulfah. Atau antum tidak kasih naik dengan mesin air, antum sendiri turun di sumur, naik siram, ya kan? Cara orang dulu, ini kan orang dulu, iya. Maka ini setengah dari 1/10. Artinya sekarang tadi ya, tadi kalau 1 ton berapa tadi zakatnya? 100 kilo. Kan begitu? Kalau dia siram sendiri 50 kilo. Jadi lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Dia capek tahu. Beda kalau tadi dia tinggal duduk-duduk saja, ongkak-ongkak kaki. Iya kan? Langsung disiram oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keluar berapa? 1/10. Jadi kalau keluar dia siram lebih sedikit. 1/20. Ya setengah dari zakat yang 1/10. Jelas ini? Maksudnya zakat yang tak ada hujan tadi itu dibagi dua. Kalau di zakat yang disiram dengan sendiri. Jelas ini? Ini masya Allah. Mudah sekali. Dan tidak ada aukos. Tidak ada aukosnya. Maksudnya tidak ada setelah di antara dua zakat. Karena dia cuma bilang nisab tersedikit. Paham? Artinya zada mazad bertambah ketika tambah. Artinya sekarang kan paling sedikit 750 kilo anggaplah. 1 ton, sudah 1 ton dibagi. 5 ton langsung dibagi. Tidak ada ukosnya, tidak ada makosnya di tengahnya. Dipaham? Karena itu khusus pada apa? Hewan ternak. Jelas? Jelas ini Hanif? Apanya? Iya. Jadi kan gini, kalau sapi kan, sapi paling sedikit berapa? 30. Sekarang kalau dia punya 39, berapa yang keluar? Kan cuma satu tadi. Kan begitu, 40 baru dikeluarkan apa? Musina. Kan begitu tak? Sama dengan kambing juga. Kambing kan ada aukos antara dua par. Kambing 40 kan? 40. Sampai 120. Ini 40 sampai 120 ini kan 40 kan sudah wajib zakat. Sekarang 70. Berapa dia wajib? Kan satu. Tidak ada bilang bertambah dengan bertambahnya bilangan. Sampai 121. Tidak ada wakosnya. Ada wakosnya. Paham kan? Kalau zakat selain ternak, tidak ada tengahnya. Tidak ada yang nganggu dari harta. Nah, ada sekarang paling rendah kan 750. Kalau dapat 1 ton, paham? Tidak ada dibilang kelipatannya 750. Setelah itu 1 ton, setelah itu 2 ton. Tidak ada begitu ini. Nah, artinya sehingga kalau bilang begitu berarti ada jarak antara itu. Nah, kalau selain ternak, tidak ada. Langsung dibagi saja. Kapan mencapai 750? Ke atas, langsung dibagi 10. Nah, kalau tak ada hujan. Kalau bukan tak ada hujan, dibagi berapa? Bagi berapa? 20. Hasilnya itulah zakat. Nah, ini zakat pertanian ya. Kalau zakat uang, emas, perak, nanti lain lagi. Ada cara hitungnya. Saya tertarik sekali dengan cara hitung Syekh Utsaimin. Dibagi-bagi begitu lebih enak daripada persen. Karena tidak semua orang tahu persen. Nah, ya, tidak semua orang tahu persen. Nanti ada zakat uang, perhitungan Syekh Utsaimin mudah sekali. Ya, jadi antum ingat saja ini. Ya, kalau hewan ternak kan langsung per ekor. Sekian, umur sekian. Nah, itu intinya. Kalau pertanian, oh, sudah sampai sekian, sepersepuluh, lihat kamu apa ini. Tak ada hujan atau kamu aliri air. Ya, kamu sepersepuluh, kamu seperdua puluh. Begitu. Nah, sepersepuluh, seperdua puluh. Nanti ada zakat harta yang lain, langsung. Ya, tinggal satu lagi nih. Karena beda-beda sepernya. Selain ini nanti, selain hewan ternak, selain zakat pertanian, maka langsung seperempat puluh. Artinya harta yang ada, bagi 40. Hasilnya zakat. Paham kan? Anda misalnya punya uang 40 juta, kan sudah ada zakat. Berapa zakatnya? Bagi 40. Paham gini? Bagi 40. Hasilnya, itulah zakat. Ini cara mudah menghitung zakat. Karena masalahnya nisabnya kan sudah tentu. Sekarang ini cuma kita bagi-bagi yang ada pada kita. Paham? Karena sudah ditentukan oleh syariat. Ini sekian, ini sekian. Kita tinggal apa? Kalau saya punya sekian, bagi berapa? Zakatnya berapa? Itu tugas kita cuma itu. Mudah sekali tugasnya kalau zakat. Jelas kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan insya Allah. Setelah itu lagi, kita lanjut setelah ini. Oh, masih ada sedikit dulu ya. Kadawali wan nawadih. Ini bentuknya saja. Kadawali seperti pakai dawali. Ya, tahu dawali? Hah? Orang kalau siram manu yang pakai ini. Orang siram tanaman pakai apa itu? Hah? Apa namanya itu? Hah? Siapa yang pernah diperapa? Jadi dia lihat ini. Orang siram. Siram apa? Siram bayang. Itu namanya dawali. Alat untuk menyiram intinya. Ya? Wan nawadih. Nawadih. Ya. Sama, nawa di sini cuma bedanya dia tidak pakai alat, cuma dia keluarkan air pakai, ya dulu orang, masya Allah, dulu orang kalau mau keluarkan air pakai onta jalan keliling, ini akan berputar kincirnya. Ketika onta jalan keliling berputar kincirnya, akhirnya keluar air. Seperti kita dulu, ya ini. Dia pompa. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada kita capek, tinggal uang saja, ada pulus. Mulus. Iya. Banget. Artinya kita beli mesin air, kita beli minyaknya, selesai masalah. Selesai masalah. Itu namanya nawadih. Kalau orang dulu butuh keledai, butuh onta, butuh sapi, paham ya? Yang mereka pakai putar supaya airnya apa? Mengalir terus. Karena kalau kita harus sendiri kan, masya Allah, ini mau disiram tanaman panjang ini. Iya. Jadi mereka biasanya pakai hewan. Hewan ini jadi berjalan terus. Ya, berjalan terus. Keluar air itu namanya nawadih. Nawadih. Alhamdulillah. Selesai. Kita cukupkan dulu, insyaallah lanjut lagi. Yang tadi itu yang bergabung tiga ini viral, bergabung satunya salah satu bisa yang kita tambah tadi. Iya. Nanti yang lain bayar uang. Bayar uang, hisso namanya itu. Bayar jatahnya ke sana. Karena tidak mungkin sapinya dimiliki berserikat. Jadi karena mereka kan punya bagian masing-masing. Pasti kalau lahir ya punyanya. Paham ya? Kalau sapinya sama lahir, punyanya sama. Jadi tidak gabung anaknya. Tidak gabung anaknya. Maka ketika keluar, ya tinggal siapa yang keluarkan. Anak sapinya siapa? Yang setahun atau dua tahun kan? Setelah itu yang lain dapat hisab. Dapat bagian berupa harga. Tadi kan yang khawatir mineral arus yang keluar dari tanah, yang tumbuh dari tanah. Bagaimana kalau yang ada pertanian yang dia tidak dari tanah? Apa? Pertanian yang tidak tumbuh dari tanah. Gimana itu? Dari air, ada sasaran. Hidroponik namanya. Oh, ya sama. Kalau asalnya tetap khawatir. Iya. Karena sini di tadi pakai dari tanah. Ya sama. Semua keluar dari apa itu? Antum hidroponik tidak pakai tanah, pakai air. Iya. Air keluar dari mana? Iya. Hendak? Iya. Pokoknya dengan turun dari langit atau keluar dari tanah. Keluar dari tanah dengan siapa yang turun dari langit? Tak. Tak? Masuk dalamnya ini rumput laut. Rumput laut? Itu nabat itu? Hah? Di tanah, ada di budidaya. Masuk. Semua. Kalau paling tidak dia masuk di perdagangan nanti. Karena rumput laut itu dia perdagangkan. Nah, masuk di perdagangan. Sebagian orang tidak memasukkan, kan dia tidak ditimbang, tidak di... Iya? Tidak berbiji, kan sebagian ketat. Kalau yang seperti kira apa, Ustaz? Ya, sama. Kan dari akan tidak ditimbang, dijual ke... Iya, tapi kan hasil panen, saudara. Hasil panen, iya. Iya. Alhamdulillah. Antum banyak kelapa ketika... Tidak, Ji? Lumayan. Nice.